Tukang sapu kulit PU, besar jasamu. Oh kawan, dengan sapu ganyang sampah dan debu, tuk sesuap makan. Hari panas, hari hujan, memang tantangan. Siapa bilang bukan? Namun tugas tetap jalan, absen gaji melayang. Maklum kulih harian, pernahkah tuan pikirkan jasa mereka? Pernahkah tuan renungkan harga keringatnya? Sapu masuk di kantor, bersihkan yang kotor. Cukong kotor, mandor koruptor, semua yang kotor. Awas kena sensor. Tukang sapu bawa sapu juga disapu. Kok bisa begitu? Istri iri lihat tetangga punya barang baru. Aku pun begitu. Warna hidupnya untuk mencapai bahagia, semua jalan.